إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beragam nikmat kepada kita semua. Tiada sanggup kita untuk menghitung satu demi satu atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Tiada sanggup pula kita untuk memetakan ragam nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Tiada lain kecuali kita sikapi semua itu dengan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa idh ta'adzana rabbukum, la'in syakartum la'azidannakum, wa la'in kafartum, inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, jika kalian bersyukur, niscaya pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur, tidak mengakui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Dari ayat ini kita dapatkan satu bentuk pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang bersyukur, Allah akan berikan tambahan nikmat tersebut. Allah akan berikan reward kepada mereka. Dan sebaliknya bagi mereka yang memang kufur, terhadap nikmat yang Allah telah limpahkan kepadanya, maka Allah memberikan punishment, yaitu dalam bentuk siksa yang keras kepada orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan sikap syukur ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Karena betapa sedikit dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Sebagaimana diungkapkan atau dinyatakan di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Disinilah pentingnya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sikap syukur itu sebenarnya sikap yang akan memberikan kebaikan kepada diri kita. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maka pada kesempatan sore hari ini, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun nikmat itu mungkin menurut anggapan kita sedikit, tetapi syukurilah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari yang sedikit itu Allah memberikan kebaikan demi kebaikan. Allah memberikan keberkahan demi keberkahan dari nikmat yang sedikit itu. Sehingga kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Di antara nikmat yang tengah kita rasakan adalah nikmat untuk senantiasa bisa menggapai ilmu sebagaimana yang telah diajarkan oleh para ulama kita. Menggapai ilmu adalah sesuatu yang patut untuk selalu kita syukuri. Karena dari situlah kita akan mengusir kebodohan yang ada pada diri kita. Dengan sebab ilmu itulah kita memerangi kebodohan yang bercokol pada diri kita. Maka datang ke majlis ta'lim, mendengarkan apa yang disampaikan, ilmu-ilmu yang disampaikan adalah merupakan karunia, nikmat yang teramat agung. Karenanya patutlah untuk selalu kita syukuri bahwasannya dalam keadaan yang bagaimanapun, apalagi dalam keadaan musim pandemi seperti sekarang, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa talabul ilm. Pada kesempatan sore hari ini, kita ingin membincangkan tentang hal-hal yang terkait dengan tarbiyah, terkhusus adalah yang terkait dengan pendidikan anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengamanatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa yang dimaksud dengan u anfusakum wa ahlikum nara? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ajarilah diri kalian dan keluarga kalian tentang hal-hal kebaikan. Wa adibuhum, dan didiklah mereka. Dari sini kita mendapatkan kejelasan bahwasannya upaya untuk melindungi kita dari siksa api neraka, melindungi keluarga kita dari siksa api neraka, yaitu dengan memberikan pembekalan kepada diri kalian dan keluarga kalian, yaitu dibekali dengan berbagai kebaikan. Dan tentunya semua itu bisa dilakukan manakala kebaikan-kebaikan itu memang dididik, kebaikan-kebaikan tersebut memang diajarkan, kebaikan-kebaikan tersebut memang dibiasakan menjadi sebuah pola perilaku keseharian. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa adibuhum, didiklah oleh kalian mereka. Didik oleh kalian mereka. Hal yang demikian pun disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika memberikan tafsir penjelasan tentang surat At-Tahrim ayat ke-6 di atas. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan bahwasan yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, ay adibuhum wa allimuhum. Adibuhum, didiklah mereka. Wa allimuhum, ajarilah mereka. Itulah yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Intinya bahwasannya, ketika kita ingin menyelamatkan diri kita, ketika kita ingin menyelamatkan seluruh keluarga kita dari siksa api neraka, maka bekalilah mereka dengan ilmu yang benar. Didiklah mereka, ajarilah mereka dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Didiklah mereka, ajarilah mereka sehingga menjadi pola kebiasaan sehari-hari mereka dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan demikian, ketika diri kita, keluarga kita, termasuk istri kita menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti kita telah mengambil nilai-nilai kesolehan. Nilai-nilai kesolehan untuk menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Simaklah apa yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Taha ayat 132. Allah jalla wa ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu bis-salah, untuk menunaikan, menegakkan salat, wastabir 'alaiha, dan hendaklah bersabar di dalam menegakkan sholat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepada engkau rezeki. Nahnu narzuquka, kamilah justru yang memberi rezeki kepada engkau. Wal 'aqibatu lit-taqwa, maka kesudahan itu bagi orang-orang yang takwa. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pengetahuan pentingnya untuk senantiasa mendidik keluarga, mendidik diri kita dan keluarga kita dengan amalan-amalan kebajikan. Di antaranya adalah diperintahkan untuk senantiasa menegakkan sholat dan bersabar ketika menegakkannya. Kenapa demikian? Disinilah pentingnya as-sabr, yakni bersabar di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan saleh, manakala tidak dilandasi dengan sikap sabar, maka bisa saja amalan-amalan itu menjadi amalan-amalan yang kemudian ditinggalkan. Menjadi amalan-amalan yang kemudian tidak lagi menjadi amalan keseharian. Maka, wastabir alaiha, hendaklah bersabar di dalam menegakkan sholat tersebut. Inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabr, bersabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika kita mendidik anak kita. Kesabaran itu senantiasa harus ada. Kesabaran itu harus senantiasa kita pupuk di dalam diri kita. Jangan sampai ketika kita mendidik anak-anak kita hilang kesabaran itu. Maka yang akan terjadi ketika kesabaran untuk mendidik anak-anak kita itu tidak ada, maka yang ada adalah hawa nafsu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya ketika kita menunaikan amanah, menunaikan kewajiban kita mendidik anak-anak kita, tapi dilandasi dengan hawa nafsu. Na'udzubillah. Maka kita dapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, yaitu untuk senantiasa berupaya mendidik anak-anak kita di dalam ketaatan. Di antaranya adalah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abi Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru abna'akum bis-shalah lis-sab'i wadribuhum 'alayha li-'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan oleh kalian kepada anak-anak kalian bis-shalah, untuk menegakkan salat. Saat usia berapa? Lis-sab'in. Saat anak-anak itu menginjak usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li-'ashrin, dan pukullah anak itu manakala pada usia 10 tahun ia tidak menunaikan salat. Wa farriqu bainahum fil madaji', kemudian pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Inilah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani ketika anak-anak kita sudah menginjak usia 7 tahun, maka pada saat itu kita memulai untuk berusaha menerapkan pendidikan sholat kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena pada usia 7 tahun itu secara kejiwaan anak-anak itu telah siap untuk menerima pendidikan. Apakah kalau sebelum usia 7 tahun itu kemudian tidak diajari sholat? Tetap diajari. Tetap diajari. Usia 4 tahun kita didik mereka hafalan-hafalan, bacaan-bacaan ya, yang ada di dalam sholat. Kita ajari mereka. Ya, kita ajari juga bagaimana ruku yang benar, sujud yang benar, gerakan-gerakan sholat yang benar. Kita ajari. Tetapi saat usia 7 tahun, kematangan secara psikomotorik, kematangan secara pelafalan, ya, melafalkan bacaan-bacaan sholat, itu sudah nampak ya, kuat dan kokoh. Maka pada usia 7 tahun, anak-anak kita didik, kita bisa bawa mereka ke masjid, kita bisa mengendalikan mereka. Karena usia 7 tahun, anak-anak sudah bisa mengerti perintah, misalnya jangan bergurau di masjid, misalnya jangan berlari-lari di masjid. Misalnya kita perintahkan anak itu, kalau sholat hendaknya ikut gerakan imam, ikut senantiasa berada di dalam saf sholat. Itu anak usia 7 tahun sudah bisa menerima perintah-perintah yang demikian. Sehingga anak-anak usia 7 tahun sudah bisa untuk dididik tertib di dalam masjid. Itu di antara hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada anak-anak usia 7 tahun untuk kemudian hendaklah mereka diajari untuk menegakkan sholat. Maka kita akan mendapati bahwasannya benar apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, bahwasannya pendidikan yang diterapkan kepada anak-anak adalah pendidikan yang benar-benar di atas kebiasaan yang soleh, kebiasaan yang baik. Dan tentu saja di dalam mendidik ini pun, kita sebagai orang tua hendaklah senantiasa berbekal dengan takwa Allah, dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena taqwal aba tahfadul abna. Ya. Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala di dalam salah satu risalah beliau, Huququl Aulad 'alal aba wal ummahat, beliau menyatakan taqwal aba tahfadul abna, ketakwaan para bapak itu akan menjaga anak-anak mereka. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana abuhuma salihah, dan adalah ayah kedua anak tersebut adalah orang yang saleh. Ya, kita tahu bahwasanya ayat ini berkisah tentang dua anak yatim yang ada di sebuah kota, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan rejeki, rahmat bagi kedua anak yatim tersebut. Kenapa demikian? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sampai menjaga kedua anak yatim tersebut? Wa kana abuhuma salihah. Karena ayah dari kedua anak yatim tersebut adalah orang yang saleh. Dan itu dinyatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-82. Maka atas dasar ayat ini, ketakwaan seorang ayah itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam mendidik anak-anak kita. Kesolehan orang tua menjadi dasar, menjadi fondasi bagi terbentuknya, tertanamnya kebaikan-kebaikan pada anak-anak kita. Satu contoh saja, kesolehan itu akan memberikan asar, memberikan pengaruh kepada anak kita. Anak kita yang mungkin belum menapaki usia 4 tahun. Anak kita yang mungkin masih berusia mau masuk 3 tahun atau 3 tahun setengah. Coba kita lihat. Ketika ayah mereka menunaikan sholat sunnah di rumahnya, kemudian sang anak melihat gerakan-gerakan sholat yang ditunaikan oleh ayahnya, maka apa yang terjadi pada diri anak tersebut? Anak tersebut meskipun usianya mungkin belum genap 3 tahun, atau mungkin memasuki usia 3 tahun, anak tersebut telah melakukan pola tindakan imitasi yang dinyatakan oleh para ahli, yaitu gerakan imitasi. Apa itu gerakan imitasi? Gerakan meniru, gerakan mencontoh. Mencontoh siapa? Mencontoh ayahnya, mencontoh orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh ayahnya, orang tuanya? Sholat. Orang tuanya sholat pakai kopiah. Orang tuanya sholat melakukan gerakan ruku, membungkuk. Orang tuanya sholat melakukan gerakan sujud. Kemudian anak yang belum genap 3 tahun itu pun meniru. Ya, meniru. Ya. Kopiah ayahnya dipakainya meskipun longgar begitu misalnya. Iya. Tapi dia melakukan gerakan imitasi. Gerakan meniru. Meniru siapa? Meniru orang tuanya. Ya, kemudian dia ruku. Meskipun rukunya ya tidak sesempurna rukunya orang dewasa. Tetapi kita bisa melihat bagaimana anak kita yang masih usia dini tersebut meniru gerakan-gerakan sholat orang tuanya. Sujud, meskipun sujudnya kemudian jadi tiarap misalnya. Itu adalah gerakan-gerakan upaya untuk bisa mencontoh, meniru apa yang ia lihat. Itulah anak kita. Ketika orang tua melakukan amalan-amalan soleh, anak itu kemudian menirunya. Sehingga dengan demikian, kesolehan orang tua itu bisa menjadi dasar pendidikan bagi anak. Anak akan meniru sesuatu yang baik. Anak akan meniru sesuatu yang benar. Maka penting sekali kesolehan orang tua ketika berada di dalam rumah. Kesolehan orang tua ketika berada di luar rumah. Kenapa demikian? Karena kesolehan itu memberi asar. Kesolehan itu memberi bekas. Ya, tajam bekasnya ke dalam jiwa anak-anak kita. Nah, sadar ataupun tidak sadar sebenarnya, ketika kita berbuat ketaatan, ketika kita berbuat kesolehan di dalam rumah kita ataupun di luar rumah kita, ya, maka sebenarnya kita sedang berupaya untuk membangun pendidikan anak dengan sebaik-baiknya. Kita tentu tidak ingin ketika ketidaksolehan itu menjadi sesuatu yang menjadi sebab bencana di dalam pendidikan anak. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika orang-orang tua tidak soleh di dalam berucap, tidak soleh di dalam mengeluarkan perkataan, maka yang demikian bisa menjadi sebab untuk ditiru oleh anak-anak kita. Ketika orang tua bertengkar, dilihat oleh anak, itu adalah contoh yang buruk. Ketika orang tua mengucapkan kalimat-kalimat tutur kata yang kasar, kemudian anak akan meniru. Mungkin kita tidak tahu, tetapi seorang anak akan mengatakan meniru ucapan orang tuanya, yang ucapan itu dikatakan kepada adiknya. Mungkin kita tidak tahu. Tetapi disitulah proses imitasi. Proses peniruan. Proses bahwasannya kita, na'udzubillah, ya, sebagai orang tua telah memberikan contoh teladan yang tidak baik. Na'udzubillah. Maka kita diingatkan bahwasannya apa yang dinyatakan, apa yang diperbuat, apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW adalah senantiasa kebaikan demi kebaikan. Rasulullah SAW senantiasa memberi contoh yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Kata uswatun hasanah ini menjadi prinsip keteladanan. Ya, laqad kana lakum, dan sungguh bagi kalian itu telah ada, fi Rasulillahi, ya, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Maka kita akan dapati, ya, prinsip-prinsip pendidikan yang demikian agung dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip apa itu? Prinsip keteladanan. Keteladanan dalam hal apa? Dalam hal kesolehan, dalam hal ketaatan, dalam hal kebaikan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan kekerasan, baik kekerasan secara fisik ataupun kekerasan secara verbal, yaitu dalam bentuk lisanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersikap rahmah, bersikap penuh kasih sayang, memberikan contoh-contoh kelemah lembutan, tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berucap sesuatu yang kemudian menjadikan orang lain merasa terhina, merasa sakit hati, atau yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan di dalam Sahih Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kata beliau radhiyallahu anha, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadihi. Wala imra'atan wala khadiman illa ayyu jahida fi sabilillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melakukan kekerasan fisik, tidak pernah melakukan menggunakan tangannya untuk melakukan kekerasan secara fisik, tidak kepada istrinya, tidak melakukan kekerasan fisik itu kepada istrinya, tidak melakukan kekerasan fisik itu kepada pembantunya, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kekerasan itu kecuali ayyu jahida fi sabilillah, ketika beliau sedang berperang, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok pribadi yang demikian peka, yang demikian peduli, yang demikian tanggap terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menunaikan salat berjamaah, dan beliau waktu itu berniat akan memanjangkan bacaan salatnya, namun ketika beliau sedang tengah berada di dalam keadaan salat tersebut, tiba-tiba beliau mendengar tangis seorang anak. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa atazawwazu fi salati karahiyatan an asuqqa ala ummi." Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya meringkas salat tersebut." Bacaan yang tadinya akan dipanjangkan, kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperpendek. Kenapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Karahiyatan an asuqqa ala ummi." Saya khawatir kalau sampai dipanjangkan salatnya itu, akan menjadikan ibu dari anak tersebut merasa susah. Ibu dari anak tersebut akan galau. Akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan. Padahal kita tahu salat itu adalah ibadah yang amat agung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjalankan ibadah yang agung tersebut dengan dipanjangkan. Tetapi ketika mendengar seorang tangis, mendengar seorang anak menangis, maka niat untuk memanjangkan bacaan salat tersebut oleh beliau diurungkan niat tersebut. Beliau persingkat salat tersebut Kenapa? Karena khawatir ibu anak tersebut mengalami ketidaknyamanan. Ibu dari anak tersebut mengalami kesusahan. Itulah jiwa seorang pendidik. Tidak ingin ya, melihat seorang ibu merasa kesusahan. Tidak ingin melihat orang lain itu kemudian susah. Itu jiwa seorang murabbi. Nah, demikian juga kita. Di tengah kehidupan keluarga kita. Hendaknya kita berpikir demikian. Jangan sampai kita sebagai ayah misalnya menyusahkan ya, ibu dari anak-anak. Sebagai suami menyusahkan istri. Atau sebaliknya. Sebagai istri menjadikan suaminya susah. Atau sebagai seorang ibu menjadikan anak-anaknya susah. Atau kita sebagai ayah menjadikan anak-anak susah. Itu prinsip. Karena itu berikan keteladanan yang baik. Berikan contoh bagaimana anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Lantas, dari mana ia mendapatkan figur kesolehan itu? Ya tentu dari kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua memberikan contoh teladan bagaimana menjadi orang tua yang benar-benar ya, memberikan kesolehan, contoh kesolehan, contoh ketaatan. Dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, hadis ini dikeluarkan dalam Sahih Al-Bukhari. Disebutkan dalam hadis tersebut, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lemah lembut. Yuhibbur rifqa. Allah mencintai, menyukai kelemah lembutan. Fil amri kulli. Dalam setiap urusan. Dalam setiap perkara. Allah senantiasa berupaya untuk ya, mengedepankan kelemah lembutan. Artinya apa? Tidak mempertontonkan kekasaran. Tidak memperlihatkan kekerasan. Baik kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal. Kekerasan secara lisan. Ya. Rasulullah SAW senantiasa memberikan contoh yang demikian itu. Kenapa demikian? Ya, karena sesungguhnya ketika kita menjadi seorang muslim, maka keadaan seorang muslim dimanapun memberikan keselamatan, memberikan kebaikan terhadap kaum muslimin di sekitarnya. Tidaklah lantas kemudian ia ada di tengah masyarakat, kemudian menjadi biang permasalahan. Menjadi biang atau menjadi sebab timbulnya kegaduhan. Maka sikap lemah lembut di dalam pendidikan, itu artinya kita memberikan teladan, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Ya. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasannya, ya, bahwasannya ketakwaan orang tua itu akan menjaga anak-anak, ya, menjaga anak-anak yang di bawah asuhannya. Ya. Disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika memberikan penjelasan ayat ya, ayat ke-82 dari surat Al-Kahfi ini. Wa kana abuhuma salihah. Apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang dimaksud dengan ayat wa kana abuhuma salihah? Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hufidha bisalahi abihima. Ya, hufidha bisolahi abihima. Kedua anak yatim itu dijaga. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisolahi abihima. Dengan sebab kesolehan ayah dari kedua anak yatim tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga. Ya. Allah memberikan penjagaan tersebut dengan sebab apa? Orang tua kedua anak yatim tersebut adalah orang yang soleh. Nah, maka kesolehan itu adalah dasar pendidikan bagi anak. Ya, meskipun mungkin orang tuanya meninggal dunia, tapi ketika kesolehan itu melekat pada diri orang tua, ya, orang tua anak-anak yang ditinggalkannya itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaganya. Ini dasar bahwasannya kesolehan itu adalah merupakan prinsip ataupun sesuatu yang harus diterapkan ketika kita melakukan pendidikan kepada anak-anak kita. Inti daripada ayat tadi bahwasannya anna salahal aba lahu ta'sirun 'alan abna. Ya. Sesungguhnya kesolehan dari para orang tua itu memiliki pengaruh terhadap anak-anak. Memiliki pengaruh terhadap anak-anak. Sebagaimana tadi saya sudah contohkan, ya, kalau orang tuanya soleh, berbicara santun, berbicara penuh hormat, berbicara halus, tidak kasar, maka apa yang diungkapkan, diucapkan oleh orang tua, itu akan ditiru. Itu menunjukkan bahwasannya ungkapan-ungkapan yang keluar dari lisan orang tua itu akan memberi pengaruh kepada anak-anak kita. Sebaliknya kalau kehidupan rumah tangga, kehidupan rumah itu diwarnai dengan berbagai macam kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, lisan, maka anak pun akan meniru yang seperti itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga pembawaannya kasar. Ya. Pembawaannya suka mencaci maki. Ya, kenapa suka mencaci maki? Ya, meniru dari orang tuanya. Na'udzubillah. Maka berhati-hatilah. Karena sesungguhnya kita tentu ingin anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh. Kita tentu ingin agar anak-anak kita berperilaku yang baik. Maka yang demikian ini tentu akan didapatkan ketika kita melakukan prinsip-prinsip pendidikan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah merupakan ikhtiar. Ikhtiar kita di dalam mendidik anak-anak kita. Yaitu dengan memberikan keteladanan. Ya, keteladanan yang baik. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau senantiasa memberikan teladan yang baik di tengah para sahabat. Maka kesolehan itu senantiasa menjadi menjadi sesuatu yang diperhatikan di dalam agama ini. Contohnya misalnya ketika kita akan memilih pasangan hidup, kan kesolehan yang kita utamakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengungkapkan bahwasanya tunkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi atas empat perkara, lima liha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidzatid din taribat yada. Wanita dinikahi atas empat perkara, hartanya, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, ya, kan, karena agamanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilihlah ya, wanita itu karena agamanya. Kenapa demikian? Karena faktor kesolehan itu yang ingin kita dapatkan. Ya. Seseorang yang agamanya rusak, agamanya tidak baik, akan sulit kita untuk mendapatkan kesolehan dari dia. Ya. Karenanya penting sekali unsur kesolehan. Ya. Diriwayatkan di dalam kisah Salafuna Saleh, ya, yaitu kisah Abul Aswad Ad-Duali, ya, ketika ia berbicara kepada anaknya, ya, kata Abul Aswad Ad-Duali kepada anaknya, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran. Ya. Sungguh saya ini sebagai ayah telah berbuat baik kepada kalian, kepada anak-anaknya, sejak kalian itu masih kecil sampai kalian sudah besar. Saya sebagai orang tua telah berbuat baik kepada engkau, kepada kalian, kepada anak-anaknya. Wa qabla an tuladu, dan bahkan sebelum kalian lahir. Bahkan sebelum kalian lahir, saya sudah berbuat baik kepada kalian. Ya, kepada anak-anaknya itu. Ya. Kalau kemudian anak-anaknya bertanya, ya, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad. Ya. Bagaimana engkau bisa melakukan perbuatan baik kepada kami sementara kami belum lahir? Ya. Artinya, bagaimana engkau berbuat baik kepada kami yang kami waktu itu belum lahir? Maka kata Abul Aswad Ad-Duali, ya, memberikan penjelasan, qala ikhtartu lakum minal ummahat man la tusabbuna biha. Ya. Aku berbuat baik kepada kalian ketika kalian itu belum lahir dengan cara apa? Dengan cara saya memilihkan bagi kalian seorang ibu. Memilih apa? Seorang ibu yang akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, bagi kalian. Ya. Ya. Yang kalian tak akan pernah kecewa kepada ibu tersebut. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita mendapatkan syahid, inti permasalahan, bahwasanya orang-orang dulu ketika akan melihat pasangan hidupnya, akan memilih pasangan hidup, adalah unsur kesolehan. Unsur kesolehan, kalimat ikhtartu lakum minal ummahat, saya memilihkan bagi kalian, ya, ibu-ibu. Artinya ketika dia memilih calon ibu, benar-benar memilih yang terbaik. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melahirkan anak-anak yang baik pula. Anak-anak yang soleh pula. Kalau kita memilih calon pasangan yang soleh, maka kita harapkan nanti anak-anaknya pun lahir menjadi anak-anak yang soleh. Karena itu tadi bahwasannya, ya, orang tua, kesolehan orang tua, itu akan memberikan asar, memberikan pengaruh kepada anak-anak itu sendiri. Ada tanya jawab? Ya, ada tanya jawab. Ya, maka, ya, sekali lagi saya tekankan bahwasannya, mari kita bersama-sama untuk berusaha menjadi orang tua yang saleh. Ya. Kalau menjadi ayah, jadilah ayah yang saleh. Jadi ibu, jadilah ibu yang salehah. Sehingga dengan demikian, kita menjadi teladan yang baik bagi anak anak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa pertanyaan yang bagaimana caranya apabila anak sudah terlanjur sering bertindak atau berkata kasar? Apa yang harus orang tua lakukan untuk memperbaikinya? Yang pertama, sebagai orang tua introspeksi terlebih dahulu. Muhasabah. Melihat dulu. Apakah selama ini sebagai orang tua telah memberikan contoh kekasaran tersebut? Ya. Contoh berbuat kasar, contoh berkata kasar. Kalau itu ada pada diri orang tua, maka beristighfar, bertobat, dan kemudian memperbaiki diri. Ya, seraya memberikan teguran kepada anak ketika anak itu melakukan tindakan kasar. Baik melakukan ucapan yang kasar, atau melakukan perbuatan yang kasar. Ditegur. Anak tersebut ditegur, kemudian dinasehati. Ya. Memberikan nasihat artinya memberikan sesuatu yang harus dilakukan oleh anak itu. Perbaikan maksudnya. Kalau ia melakukan ucapan kasar, maka beri contoh ucapan yang kasar itu harus ditinggalkan dan ucapan yang baik itu yang harus dilakukan. Jadi langsung memberikan solusinya. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis dari Umar bin Abi Salamah, ya, ketika Umar bin Abi Salamah itu masih kecil, kemudian tangannya mengambil makanan sana sini gitu, kemudian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam, sammillah, ya, kul biyamin, kul mimma yalik, kan begitu. Ya. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang anak melakukan sesuatu yang keliru, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur. Ya gulam, ya wahai anak, ya jangan melakukan yang seperti itu, ya kul, ya sammillah, ucapkan bismillah ketika mau makan, ya kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, kul mimma yalik, makan yang terdekat dengan dirimu. Artinya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur, menasehati. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara. Ini loh yang benar, yang seperti ini. Begitu juga kita menemukan anak kita, misalnya mengucapkan kata yang kasar. Nah, nggak boleh mengucapkan seperti itu. Ya, misalnya mengucapkan anj. Kalau orang sekarang apa? Anjir gitu ya. Itu pun masih kasar. Ya, maksudnya ingin diperhalus. Ya, bukan gogob kan? Gitu. Nah, jangan mengucapkan yang seperti itu. Tidak baik. Ya. Ya. Kalau engkau merasa kesal, engkau merasa misalnya kurang nyaman di hati, ucapkannya doa misalnya. Allah yahdik. Nah, misalnya. Jengkel tapi ungkapannya doa. Kita sebagai orang tua mungkin melihat anak kita itu melakukan perbuatan perilaku yang menjengkelkan kita. Jangan kita katakan dasar kurang. Wah itu. Jangan sampai seperti itu. Khawatir saat itu, saat bertepatan dengan para malaikat mengaminkan. Na'udzubillah. Tapi ucapkanlah kalimat-kalimat yang mengandung doa. Allah yahdi. Semoga Allah memberi petunjuk kepada engkau. Aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Ya. Ucapkannya itu. Nah, itu diajarkan kepada anak kita. Jangan sampai mengeluarkan nama-nama, ya, nama-nama yang ada daftarnya di kebun binatang. Jangan. Ya, ditegur anak kita. Kemudian ucapkanlah yang seperti ini. Ya, kalimatnya harus kata-katanya yang baik, yang santun, yang sopan. Ya. Nah. Itu dalam upaya untuk menegur, tapi sekaligus juga meluruskan. Sekaligus memberi contoh kalimat yang benar yang seperti apa. Ya. Jadi kalau sudah memang terlanjur, ya, yang pertama adalah introspeksi kita sebagai orang tua, apakah dengan sebab kita anak itu kemudian menjadi kasar begitu? Ya, kalau sebabnya karena kita, ya kita beristighfar, bertaubat, dan segera untuk memperbaiki diri kita. Kemudian setelah itu kita menegur anak kita, dan selanjutnya kita memberi contoh yang baik. Ya, contoh yang baik yaitu contoh bagaimana ya, perilaku-perilaku yang saleh yang harus diterapkan di dalam rumah. Ya. Sebagai seorang pendidik dan seorang ibu rumah tangga yang melakukan kegiatan rutinitas yang berulang-ulang setiap hari, hal yang paling dikhawatirkan adalah kejenuhan. Bagaimana kiat-kiat atau tips-tips dikala kejenuhan melanda? Tipsnya, nah ini, kalau seorang ibu rumah tangga jenuh, berarti harus melibatkan di antaranya bapak rumah tangga. Nah, seorang suami harus tanggap, peka, peduli. Oh ini, ya, ibunya anak-anak ini sudah jenuh ini. Udah bu, besok Ahad kita jalan-jalan ke Pulau Putri. Nah, masa ke Pulau Putri? Ah, saya sendiri sudah putri. Ah, nggak masalah. Ya. Itu salah satu tips. Ya. Jadi para aba dalam hari ini para suami itu harus jeli melihat ya situasi kejiwaan dari pasangan hidupnya, ya situasi kejiwaan dari ibu anak-anaknya, ya. Harus jeli, harus tanggap, ya maka refreshing, ajak refreshing, ya tidak perlu yang mahal-mahal refreshing itu. Ya, kalau refreshingnya cari durian mahal, ya kan? Refreshingnya ke mall mahal. Ya. Jangan begitu. Cari tempat-tempat yang sekiranya di situ ada pemandangan yang indah, ya dengan sesuatu yang ya cukup menyenangkan lah. Ya masak di rumah, gitu kan? Kemudian ditaruh di rantang atau apa? Yuk kita berangkat kemana? Kita makan ke pinggir pantai misalnya. Makannya situasi makan bersama keluarga tapi situasinya situasi di alam bebas. Kan itu akan memberikan nuansa yang lain. Nah disitulah kita harus pandai-pandai untuk bagaimana mengusir kejenuhan-kejenuhan itu. Baik kejenuhan yang ada pada pasangan hidupnya atau kejenuhan pada anak-anak juga demikian. Ya, kita sebagai pendidik, wah, ini kelas banin, ini semesteran sudah selesai, ujiannya bagus, hifadnya bagus, kita mau tamasya, kita mau jalan-jalan, wah, akan senang anak-anak itu, akan senang, ya, akan senang anak-anak itu. Kalau di sini misalnya ada tempat latihan berkuda, datang ke sana, ayo kita latihan main kuda. Ada latihan memanah, ayo latihan memanah. Ada latihan apa? Yang jelas anak-anak dibuat suasana yang lain daripada yang lain. Atau lakukan, ayo anak-anak banding, kita camping. Ya. Camping di mana? Di satu tempat yang aman, yang sekiranya baik untuk pendidikan. Nanti di tempat camping diadakan acara-acara. Acara apa? Ya, misalnya acara, kalau acara untuk kreasi kognitif ya atau rasa seni, acara lomba baca puisi misalnya, acara membaca kisah-kisah kepahlawanan para sahabat misalnya, hanya membaca saja. Tapi kan ketika membaca, kalau orang punya seni ya, anaknya punya seni membaca cerita itu kan dijiwai gitu. Nah yang seperti ini kita beri nilai, ada lomba ketangkasan. Ya, ada lupa apa lagi, ya mungkin ya di sini mantan-mantan ada menwa, ya mungkin flying fox atau apa. Nah, jadi ada ketangkasan-ketangkasan untuk anak-anak. Itu semua adalah upaya-upaya untuk mengusir kejenuhan-kejenuhan dan memberikan tasliyah, memberikan hiburan, memberikan sesuatu yang kemudian bisa untuk melahirkan semangat baru, ya, sehingga anak-anak senang untuk mondok, senang untuk kemudian datang ke lembaga pendidikan, ke tempat sekolahnya, ke tempat belajarnya. Gitu. Nah, jadi bisa hal-hal yang demikian, ya, untuk mengusir kejenuhan-kejenuhan itu bisa diadakan kegiatan-kegiatan yang lain daripada yang lain, sehingga keluar dari rutinitas tersebut, ya, keluar dari rutinitas tersebut. Nah, ya tentunya kita akan menilai, ya, selama kegiatan-kegiatan terus tersebut terjaga, ya, dari segi syar'i tetap terjaga, ya, kemudian juga aman, ya, memberikan rasa aman, ya, tidak khawatir nanti cedera dan lain sebagainya. Intinya kita sudah safety-nya bagus. Nah, lakukanlah hal-hal yang demikian. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan demikian, ya, kejenuhan itu bisa berangsur menghilang. Dan ini sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, ya, melakukan istilahnya apa, kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan itu untuk mengusir rasa jenuh, ya, monoton. Rutinitas yang demikian tinggi itu cenderung untuk kemudian orang monoton, kemudian jenuh. Kalau sudah jenuh, bisa timbul stres. Nah, ini kalau sudah stres, sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya. Nas'alullah assalamah wal'afiyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ta'lim sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua. Senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Dan tentu saja menjaga dari segala macam keburukan, kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.